칼춤을란 와니타 스멀박 왕이 스진남 멀파티 디카우스날루 Gaya muringan mengikat hati muda teruna Mekar bersinar menyilaukan mata Halus wanita Dewangga senyum meruntuhkan mahkota gerak gayamu ringan mengikat hati muda teruna mekar bersinar menyilaukan mata halus wanita bak sutra dewangga senyum meruntuhkan Gerak gayamu ringan mengikat hati muda teruna Mekah